Insya Allah pada malam ini kita akan manfaatkan majlis kita ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Pada pertemuan yang sebelumnya, Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah dan kemudahan dari Allah, kita telah menyelesaikan bab yang ke-43. Bab Qaul Masya Allah wa Syi'ta. Bab yang menjelaskan tentang perkataan atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Yaitu perkataan syirik. Karena menyamakan kehendak makhluknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melengkapi pembacaan bab ini, insya Allah pada malam ini kita akan membaca Fihi Masail. Berkata pengarang kitab Tauhid Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala Fihi Masail. Di dalamnya, yaitu di dalam bab ini, bab Qaul Masya Allah wa Syi'ta, ada masalah-masalah, yaitu ada pelajaran-pelajaran atau faedah-faedah. Al-Ula, yang pertama, Ma'rifatul Yahud Bisyirkil Ashor. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, bahwasannya orang Yahudi mengetahui tentang syirik Ashor, yaitu perkataan Masya Allah wa Syi'ta. Ini perkataan syirik diketahui oleh orang Yahudi. Ini berdasarkan hadis yang disebutkan mu'alif, yaitu hadis dari Qutailah dan juga hadis dari Tufail, mimpinya beliau. Hadis dari Qutailah, orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan innakum latusyrikun. Ini orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya kalian sungguh telah berbuat syirik. Karena kalian mengatakan Masya Allah wa Syi'ta. Ini. Syirik Ashor. Orang Yahudi mengetahuinya. Yang aneh, ya ini sekarang. Orang yang mengaku muslim terkadang tidak mengetahui syirik akbar. Ya, Panda. Karena orang yang mengaku muslim mengartikan kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, yang arti yang sebenarnya yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah, yang diibadahi yang hak kecuali Allah. Yaitu kalimat yang menafikan sesembahan apa saja selain Allah, ditafikan kebenarannya. Dan yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kaum muslimin mengartikan kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali Allah. Sehingga mereka tidak sedikit yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah terjatuh dalam syirik akbar, yaitu beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih hewan berkorban untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah. Ini musibah. Sedangkan orang Yahudi sendiri mengetahui syirik ashor, yaitu perkataan masya Allah wasita, perkataan syirik. Ini di antara keanehan. Orang kaum muslimin yang mengaku muslim tidak mengetahui syirik akbar, sehingga banyak orang yang mengaku muslim terjatuh dalam syirik akbar, yaitu beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang pertama ini juga kita bisa ambil faedah. Terkadang orang mengetahui tentang syirik, tapi dirinya terjatuh dalam syirik. Nah ini, orang Yahudi mengetahui syirik ashor, yaitu perkataan masya Allah wasital, perkataan syirik, tapi mereka sendiri terjatuh dalam syirik akbar, yaitu mengatakan Uzair ibnullah. Itu lebih besar daripada perkataan masya Allah wasita. Ini ya, jadi terkadang seorang mengetahui kesyirikan tapi dirinya terjatuh dalam syirik, bahkan terjatuh dalam syirik yang lebih besar. Ini dari sini juga diambil faedah bahwasanya ilmu tanpa hidayah tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, ilmu tanpa hidayah dari Allah la yanfa. Orang belajar ilmu sampai tinggi, dari jenjang satu ke jenjang lain sampai tinggi, sampai jenjang yang tertinggi sudah, apa namanya jenjang tertinggi dalam ilmu, ya yes, paling tinggilah sudah. Tapi apabila tidak mendapatkan hidayah, tidak ada manfaatnya. Bahkan di antara mereka orang-orang kafir sengaja belajar Islam, mereka mengkaji Islam, tapi bukan ingin mendapatkan hidayah. Ya, tidak ada manfaatnya bagi mereka. Mereka tetap di atas kekafiran, walaupun mereka mungkin dikatakan ahli Islam, bisa mengajarkan ilmu Islam di negerinya, negara kafir. Bahkan yang aneh lagi, kaum muslimin belajar Islam di negeri mereka, tapi mereka sendiri bukan orang muslim. Ini. Maka ilmu harus disertai dengan hidayah. Orang Yahudi mengetahui syirik ashor, tapi karena tidak mendapatkan hidayah, tidak menjadi masuk Islam. Maka kita setiap hari minta hidayah minimal 17 kali dalam sholatnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiap hari kita minta, karena kita membutuhkan hidayah. Orang hidup setiap detik butuh hidayah. Karena terkadang orang tidak mengetahui al-haq, butuh hidayah. Orang tidak bisa membedakan mana al-haq, mana yang batil, butuh hidayah. Orang sudah mengetahui mana yang hak, mana yang batil, belum bisa mengikuti yang hak, belum bisa meninggalkan yang batil, maka butuh hidayah. Betul apa enggak? Kita taklim tiap hari taklim terus, mengetahui ini hak, ini batil, tapi belum bisa mengikuti al-haq. Betul apa enggak? Sudah tahu ini batil, ini bid'ah, ini haram, ini, tapi belum bisa meninggalkan, maka butuh hidayah. Maka kita doa, ihdinash shiratal mustaqim. Terkadang orang sudah bisa mengikuti yang hak, meninggalkan yang batil, tapi tidak bisa istiqamah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kemarin istiqamah, kokoh di atas sunnah. Kemarin kokoh di atas manhaj salaf, tiba-tiba goyah. Ada enggak seperti itu? Maka butuh hidayah. Hidayah apa? Untuk sabat. Kokoh di atas al-haq. Hidayah. Maka ihdinash shiratal mustaqim. Tiap hari kita doa kepada Allah minta hidayah. Maka hendaknya ketika kita sholat, kita sadar, kita minta hidayah kepada Allah. Imma hidayah mengetahui al-haq, bisa membedakan al-haq dan yang batil. Imma hidayah bisa mengikuti al-haq dan bisa meninggalkan kebatilan. Imma hidayah bisa istiqamah. Nah ini, di atas mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Istiqamah. Sampai kapan? Sampai yaumil qiyam. Sampai mati maksudnya. Nah. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini hidayah. Maka jangan bangga ketika orang telah berilmu. Saya sudah berilmu itu semua. Saya sudah tahu itu semua. Saya sudah belajar lebih dulu daripada kamu. Jangan. Kita masih butuh hidayah. Berapa banyak orang yang sudah tahu lalu ditinggalkan atau dilupakan. Berapa banyak orang sudah tahu belum bisa mengamalkan. Berapa banyak orang yang telah mengamalkan tidak bisa istiqamah. Mas, perkataan sebagian salaf, orang yang berakal itu bukan sekedar bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang madarat. Tapi orang yang berakal mengikuti mana yang baik dan meninggalkan mana yang buruk, mana yang manfaat, meninggalkan mana yang madarat, mana yang maslahah, mengikuti yang maslahat dan meninggalkan mana yang mafsadah. Dan itu adalah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya sekedar mengetahui kebenaran belum ada jaminan tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, maka kenapa kita taklim terus nggak berhenti? Karena kita membutuhkan hidayah. Kita membutuhkan hidayah, maka kita, kenapa kita belajar terus, kita membaca terus, kita belajar sampai mati? Karena kita butuh hidayah dalam hidup kita. As-saniyah yang kedua. Fahmul insan idza kana lahu hawa. Seorang itu bisa memahami kebenaran walaupun dia itu mengikuti hawa nafsu. Aini. Cuma bedanya, kalau orang yang masih ada hawa nafsu, dia mau mengikuti kebenaran yang dia pahami kalau sesuai dengan hawa nafsunya. Ini bedanya dengan orang yang dapat taufik, al-muwaffaq, orang yang mendapatkan taufik. Dia memahami al-haq, dia mengikuti al-haq. Ini orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsu, dia memahami al-haq. Tapi dia akan mengikuti kalau al-haq itu sesuai dengan hawa nafsunya. Bahasa kerennya ya sesuai dengan kepentingannya lah, itu istilahnya. Apabila al-haq tidak sesuai dengan nafsunya, maka di istilah kita dipelintir. Apa dipelintir? Ditakwil. Atau dicocok-cocokkan. Apalagi orang ini pintar ngomong, walaupun berubah-ubah keadaannya, semuanya pakai dalil semua. Ya benda. Ini. Keadaannya berubah-ubah. Ada istilah sekarang ini, du'atul ajwa, dai sesuai dengan cuaca, kondisi, musiman. Cuaca panas, ya disesuaikan dengan panas. Cuaca dingin, ya sesuai dengan dingin. Istilahnya sekarang ada istilah dai. Dai cuaca namanya. Sesuai dengan apa? Cuacanya. Nah ini. Tinggal cuacanya lagi apa? Nah ini, hawa. Cuacanya ini kok orang lagi seneng pada dakwah salafi, orang pada lagi tertarik dakwah salafi, ikut juga, ikut baju salafi. Kalau kondisinya, kondisi lagi pada rame hisbi, ikut juga model hisbi. Yes. Nah. Kalau istilah kita namanya apa? Bunglon ya. Nah, ini hawa. Intinya itu hawa nafsu. Nah. Memahami kebenaran, dia memahami kebenaran. Nah. Dia tahu yang benar mana, yang batil mana. Tapi karena mengikuti cuacanya. Nah ini. Maka enggak usah heran. Enam. Berubah-ubah keadaannya. Enam. Sampai dalam masalah benci dan cinta seseorang. Enam. Nah ini. Berubah-ubah. Dulu berteman, sekarang bermusuhan. Sekarang bermusuhan, nanti berteman lagi. Berubah-ubah keadaan. Jadi enggak usah heran. Terkadang orang yang punya hawa nafsu, dia memahami kebenaran. Diambil dari mana? Yahudi. Yahudi dikenal oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Mengetahui kebenaran. Memahami kebenaran. Tapi kita tidak bisa bedakan. Kalau orang yang mendapatkan taufik, dia istiqomah di atas kebenaran. Dia istiqomah di atas al-haq. Bukan al-haq mengikuti hawa nafsunya. Disesuaikan dengan hawa nafsunya. Kepentingan-kepentingannya. Pelajaran yang keberapa? Yang ketiga, Atau yang kedua ini perlu ditekankan, maka hendaknya kita belajar din, belajar tauhid, belajar sunnah, agar hawa nafsu kita mengikuti kebenaran. Nah ini, agar hawa nafsu kita mengikuti al-haq. Bukan al-haq mengikuti hawa nafsu kita. Agar kepentingan-kepentingan pribadi kita harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila kepentingan menyelisih Al-Quran, tinggalkan. Jauhi. Karena kita belajar agama agar selamat dunia dan akhirat. Bukan agar mendapatkan dunia, bukan. Kita belajar agama. Kita taklim tiap hari, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, mempelajari tauhid, mempelajari sunnah. Hanya satu tujuannya, agar selamat di akhir, agar masuk surga. Itu tujuannya. Maka hawa nafsu yang ada pada diri kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti al-haq. As-salisah, yang ketiga, agak cepat ya karena agak banyak ini. Qauluhu Sallallahu Alaihi Wasallam, aja'al tani nilai nidda. Kaifa biman qala mali man aludu bi siwak wal baitain ba'dahu. Yang ketiga, yaitu sabda Nabi SAW, aja'altani lillahi nidda. Apakah kamu menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Ini perkataan Rasul kepada siapa? Kepada siapa? Siapa yang ingat? Kepada seorang yang mengatakan di depan Rasul, Masya Allah wasita. Jadi ada seorang datang kepada Rasulullah mengatakan, Masya Allah wasita. Atau ada seorang di depan Rasul mengatakan, Masya Allah wasita. Atas kehendak Allah dan kehendak kamu, langsung mengatakan, aja'altani lillahi nidda. Coba, teguran keras. Apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Qul Masya Allah wahdah. Langsung ditegur. Walaupun perkataan Masya Allah wasita ini syirik ashor, ya kan? Tapi langsung ditegur, ditutup. Dan mengatakan Qul Masya Allah wahdah. Katakanlah Masya Allah wahdah. Ini perhatian Rasul SAW tentang tauhid. Jangan sampai umatnya terjatuh dalam syirik, walaupun syirik ashor. Segera diingatkan. Beda dengan bagian dai, kurang perhatian dalam tauhid, kurang memperhatikan tauhid. Kadang-kadang umatnya terjatuh dalam syirik akbar pun dibiarkan, wal'iyadubillah. Enggak ada kasih sayang kepada umatnya. Sedangkan syirik akbar menyebabkan dia masuk neraka. Kadang-kadang kurang diperhatikan. Ini Rasulullah SAW, kasih sayangnya Rasul pada umatnya. Maka ketika ada seorang mengatakan di hadapan Rasul, Masya Allah wasita, langsung Rasul mengatakan, aja'altani lillahi nidda, kul Masya Allah wahdah. Apa kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Katakan saja Masya Allah wahdah, asas kehendak Allah semata. Ditutup rapat-rapat jalan menuju syirik. Walaupun sahabat ini mengucapkan tidak ingin berbuat syirik, tidak bermaksud berbuat syirik, hanya mengucapkan, tapi lafadznya mengandung makna syirik. Maka Rasul larang. Wa kaifa, kata mu'alif, kata saya ini, bimangkola, bagaimana dengan orang yang mengucapkan dalam bait syairnya? Ini dikenal dengan bait qasidah burdah, yang di situ syair yang mengandung kesyirikan, yaitu mengkhususkan Rasul dengan mengatakan ya akramal hal mali wa man aludubi siwaka inda hululil hadisil amimi illam takun akhidan yaumal maadi yadi afan wa illa faqul ya zallatal qadami wa inna min judika dunya wa darratiha wa min ulumika ilmul lahi wal qalami. Ini syair mengandung kesyirikan, dan banyak orang mengucapkan, banyak yang mengaku muslim mengucapkan ini. Coba apa artinya, coba kurang lebih maknanya, wahai makhluk yang paling mulia. Saya maksudnya ini Rasul, tidak ada bagiku untuk mengadu selain kepadamu ketika menimpa bencana yang menyeluruh. Berarti kepada siapa mengadunya kalau menimpa bencana? Rasul, doanya kepada Rasul, coba. Bahkan tidak ada selainmu, coba. Ini kesyirikannya. Nah ini. Ya, ini kesyirikannya. Tidak bagiku untuk mengadu atau untuk mendekat selainmu ketika tertimpa kejadian yang menyeluruh atau kejadian yang besar. Jadi ketika menimpa suatu, menghadapi suatu masalah, datangnya ke Nabi, doanya ke Nabi, bukan kepada Allah. Selainmu, coba, tidak ada selainmu, berarti hanya kepada Rasul, bukan kepada Allah. Ini syair yang biasa diucapkan oleh kaum muslimin. Wa illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi, apabila engkau tidak bisa menyelamatkanku nanti di yawmil ma'ad, afan wa illa faqul ya zallatal qadami, maka sungguh akan celaka kalau nanti tidak bisa menyelamatkan di yaumil qiyam. Wa inna min judika dunya wa darratiha, dan karena kedermawaanmu ya Nabi, ya makhluk yang mulia, adanya dunia dan adanya dunia dan akhirah. Jadi adanya dunia itu karena dermanya Rasul, bukan Allah. Wa min ulumika ilmul lahi wal qalami, dan dari ilmumu ya Allah, ilmu lauh, lauh mahfud, ilmu takdir, dan kolam, nyatat takdir. Coba. Ini hulunya kepada Rasulullah SAW. Di mana Allah? Dinafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Lauh mahfud, ilmunya Rasul. Adanya dunia akhirah, dermawannya Rasul. Makhluk yang paling mulia. Ketika menghadapi masalah, tidak ada selain Rasul untuk kembali. Di akhir kalau tidak diselamatkan Rasul, maka akan celaka. Dan di mana Allah? Di mana Allah? Coba ini. Allah mustahil. Syair-syair mengandung kesyirikan. Hulu. Sedangkan Rasul sendiri, Ketika ada sahabat mengatakan Masya Allah wasita, langsung diingatkan aja'altani lillahi nidal. Segera. Syirik asghar. Ya, bukan yang menyakan. Dan orang yang mengucapkan tidak sengaja berbuat syirik. Tidak sengaja melakukan syirik karena mengucapkan ucapan. Tapi mengandung kesyirikan, Rasul ingatkan. Apalagi perkataan yang sebesar ini. Arabi'ah. Kudadan ya. Ini ada berapa ini? Ada 6. Enggak apa, selesaikan ya. Bisa? Bisa? Arabi'ah. 3 lagi. Anna hadza laisa min syirkil akbar. Sesungguhnya perkataan Masya Allah wa syi'ta ini bukan termasuk syirik akbar. Liqaulihi yamna'uni kada wa kada. Karena perkataan beliau, sabda beliau, mencegahku dari itu dan itu, mencegahku ini dan ini. Jadi Rasul tidak melarang langsung para sahabat, atau melarang langsung sebagian sahabat yang mengucapkan Masya Allah wasita, karena syirik, bukan syirik akbar. Dan wahyu belum turun. Naam. Tapi setelah turun wahyu lewat mimpinya Tufail, maka Rasul langsung melarangnya. Melarang para sahabat mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, atau Masya Allah wa sya'afulan. Al-Hamisah. Yang kelima. Anna ru'ya salihah min aqsamil wahyi. Yang kelima. Bahwasanya mimpi yang baik ini termasuk macam wahyu. Maksudnya termasuk bagian dari wahyu. Ini ketika Rasul masih hidup. Kalau yang mimpi Rasulullah SAW, maka itu wahyu. Ya. Atau mimpi para sahabat yang diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga tergolong wahyu. Maka sebagian sahabat ada yang mimpi azan. Lalu Rasul akui adzan itu, takrir diakui. Maka ini termasuk wahyu. Sebagaimana mimpinya Tufail yang disebutkan kemarin oleh mu'alif dalam bab ini. Maka setelah itu Rasul mengakui, maka ini wahyu. Adapun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa kita mengatakan mimpi yang baik adalah mimpi wahyu. Nah ini hati-hati. Apalagi mimpi itu bertentangan dengan syariat, mengisi syariat, atau membuat cara-cara baru dalam ibadah yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW, atau membuat dikir-dikir baru yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW, maka kita ingkari. Itu bukan mimpi yang baik. As-sadisah yang terakhir. Anna qad takunu sababan li syara'il ahkam. Bahwasannya mimpi yang baik terkadang menjadi sebab disyariatkannya hukum. Ini mimpinya para nabi. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim. Apa mimpinya Nabi Ibrahim? Hah? Apa? Disuruh menyembelih anaknya. Ini mimpinya Nabi Ibrahim. Maka menjadi sebab disyariatkan apa? Hukum korban. Tapi tidak boleh sekarang ini orang mimpi disuruh menyembelih anaknya langsung dibawa anaknya di belakang rumah disembelih. Tidak boleh. Alasannya dengan karena mengikuti Nabi Ibrahim. Tidak bisa. Karena ada, saya pernah baca dalam kitab ada seorang seperti itu. Jadi dia mimpi disuruh menyembelih anaknya, lalu betul-betul disembelih anaknya, ya anaknya yang disembelih. Kalau Nabi Ibrahim diganti oleh Allah dengan hewan. Karena itu adalah ujian dari Allah. Naam. Untuk menguji kesabarannya dan keikhlasannya. Dan banyak hikmah yang terkandung. Maka berkorban adalah dengan hewan yang paling disenangi, dicintai, ini adalah hikmahnya. Karena Rasulullah, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi anak itu sudah tua. Jadi nikah sudah sekian tahun belum punya anak. Lalu diberi anak istri yang kedua. Istri yang pertama malah belum. Istri yang kedua sudah tua beri anak. Sudah sekian tahun baru punya anak, betapa senangnya, ya benar. Betapa senangnya, laki-laki lagi, gagah lagi. Sudah dewasa, mimpi diperintah untuk menyembelihnya, kayak apa coba beratnya. Maka di antara hikmahnya, kalau berkorban, hewan yang paling disenangi, yang kaya berat mau nyembelih, tapi karena Allah, berkorban karena Allah. Bukan yang penting transfer selesai. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Rasul korban cari kambing yang amlahin, yang bagus. Kambing putih, ininya hitam, telinganya hitam, kakinya dua hitam. Amlah, kaki yang apa, kambing yang bagus. Ya, jadi kambingnya putih, empat kakinya itu hitam. Di sini matanya hitam, di mak ininya hitam. Bagus enggak? Rasulullah SAW. Amlahain. Biasanya kalau kambing domba banyak seperti itu. Dulu ketika saya kecil banyak di kampung kambingnya seperti itu. Bagus-bagus. Enggak tahu sekarang ini. Al-muhim bahwasannya ketika berkorban itu beribadah kepada Allah dengan menyembelih hewan karena Allah, berusaha yang terbaik bagi dirinya. Maka milih yang terbaik, yang dicintai, yang disayang. Dikasih makan dulu biar gemuk, apalagi memelihara bertahun-tahun, disenang, dua senang sekali. Di saat Idul Adha dia korbankan karena Allah. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa laka. Doa. Allahumma hadza anni wa ahli. Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah, ini darimu ya Allah. laka untukmu ya Allah. Doanya itu ketika menyembelih. Allahumma ya Allah, hadza dan ini Allah, anni wa ahli. Nah ini. Dariku dan keluarku, semoga aku dapat pahala dan keluarku dapat pahala. Baru dipotong. Betapa besarnya ibadah seperti itu. Udah sayang, senang, oh, kambingnya besar, gemuk. Apalagi melihara sendiri sudah bertahun-tahun, potong. Kira-kira ya ini ibadah besar. Mengikuti apa? Mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim. Bukan anaknya dibawa ke belakang rumah dipotong, bukan. Nah, ini. Berusaha semampu mungkin. Karena ini ibadah, bukan sekedar acara rutinitas tiap tahun, motong sapi, motong kambing, bukan. Ini ibadah besar. Fasholli li rabbika wanhar, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang beribadah ini kadang-kadang yang penting sudah beribadah. Bahkan kalau bisa cari yang paling murah. Yang paling murah enggak apa-apa, asal paling baik. Kalau dapat murah paling baik enggak apa-apa ya. Nah, ini. Ini Nabi Ibrahim mimpi menjadi sebab disyariatkannya korban. Ada seorang sahabat mimpi azan, maka menjadi sebab disyariatkannya azan. Ini di antara faedah mimpi. Tapi ini ketika Rasul masih hidup. Ini hati-hati. Adapun sekarang ini tidak bisa beralasan dengan mimpi lalu jadi sebab disyariatkan untuk cara dakwah. Kenapa dakwah seperti ini? Ini setelah saya mimpi. Enggak boleh. Nah, ini. Kenapa kok aturan dakwahnya begini? Ini setelah saya mimpi. Pernah suatu hari saya mimpi datang seorang yang berjenggot putih, sorban putih, baju putih. Lalu memberikan wasiat pada saya bahwa kalau kamu dakwah begini-begini, wah ini ya enggak bisa. Karena sudah lengkap syariat. Atau kenapa ini kok zikir sekian kali dibaca pada waktu tertentu? Ini setelah saya mimpi umpamanya, enggak boleh. Enggak bisa diambil. Naam. Maka setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama telah lengkap. Agama telah sempurna, tinggal kita mengamalkan. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Qad kufitum. Kalian tinggal mengikuti dalam beragama, tinggal mengikuti, jangan membuat perkara baru karena telah dicukupi kalian dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Tidak boleh membawa perkara baru walaupun dengan alasan mimpi dan yang lainnya. Tidak boleh. Maka jangan diterima kalau ada orang mengamalkan suatu amalan, dia katanya mana dalilnya? Ini adalah dari mimpi. Baik mimpi ketemu dengan Allah atau mimpi ketemu dengan malaikat atau mimpi dengan siapa, jangan dipercaya. Agama telah sempurna, tidak perlu ditambah-tambahi dengan cara-cara yang baru walaupun alasan dengan mimpi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.